بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jalla dalam rangka at-tanasuh wa at-tazakur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini termasuk dari bagian inti dalam urusan agama kita. Saling nasihat menasihati, mudzakarah barakallahu fikum. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة أجمع itu adalah nasihat. Allah عز وجل telah menyebutkan bahwa termasuk langkah menyelamatkan diri dari khasarah kerugian at-tawasau bilhaqqi, saling wasiat, berwasiat, nasihat menasihati untuk menapaki jalan kebenaran. Pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, menyempurnakan terkait dengan pelajaran yang berharga yang dititipkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Yang terakhir, sabda Rasul alaihissalatu wassalam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Pergaulilah manusia ini dengan akhlak yang baik. Tadi di atas sesungguhnya sebagai sebuah modal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan upaya evaluasi amal kita ketika terjatuh dalam kesalahan, segera kita tutup dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ini adalah modal untuk kita mewujudkan wasiat Nabi alaihissalatu wassalam yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. bergaullah engkau bersama manusia dengan perilaku dan akhlak yang baik. Dalam perintah ini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa untuk merangkul manusia yang bermacam-macam warnanya, tabiatnya, akhlaknya, bahkan mungkin di situ ada berbeda keyakinannya, Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita bahwa untuk merangkul semuanya itu dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi tauladan dalam hal ini. Menghadapi berbagai macam jenisnya manusia, di barisan manusia ini ada yang menentang, di barisan manusia itu ada yang gemar untuk melakukan ada gangguan terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau rangkul semuanya itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Maka pesan ini adalah pesan yang sangat besar. Mungkin pertama kali yang harus kita rangkul di dalam hidup dengan akhlak dan adab kita sebagai seorang al-ab adalah istri kita sendiri. Anak-anak kita, barakallahu fikum. Demikian juga oleh seorang istri untuk menghadapi mungkin masnya ini keras, kaku, kasar. Rangkul dia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Mungkin kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, la yusa'iduna 'alal khair, tidak menopang, tidak mendukung, tidak menolong, tidak membantu kita dalam kebaikan. Perlakukanlah mereka dengan akhlak yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pelajaran yang berharga untuk kemudian bisa merangkul seluruh lapisan manusia dengan beragam-ragam watak dan sifatnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berarti persoalan akhlak itu adalah besar dalam agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Sejahat-jahatnya manusia, dia akan senang untuk diperlakukan dengan akhlak yang baik. Walaupun dia memperlakukan orang dengan akhlak yang jelek, kejam, beringas, mengancam ini, tetapi tetap dia senang dan suka kalau diperlakukan dengan akhlak yang mulia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu sekali lagi pelajaran yang sangat berharga dipegang erat-erat. Kita memiliki istri, kita memiliki anak, mungkin kita memiliki kedua orang tua, memiliki saudara dan saudari. Rangkul semuanya dengan akhlak yang mulia sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah mereka dengan akhlak yang mulia. Kalau kita menemukan kedua orang tua kita tidak menyukai apa yang kita berada padanya, kita tahu kalau ini adalah kebaikan, kita tahu kalau ini adalah kebenaran, Dan kita tahu kedua orang tua kita salah dan keliru. Tapi kalau kita perlakukan beliau yang salah dengan akhlak yang jelek, berat untuk menjadi pintu hidayah buatnya. Barakallahu fikum. Kan sering anak berhadapan demikian. Maka kedua orang tua kita masuk dalam kategori annas, manusia. Istri kita masuk di dalamnya. Suami kita juga masuk di dalamnya. Saudara-saudari kita. Masyarakat yang kita tinggal padanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah mereka dengan akhlak yang mulia. Ini adalah ilmu besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masyarakat ini berani melakukan ancaman, mengganggu ini, mengganggu itu? Coba periksa kembali. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada orang yang memang mengerti ilmu untuk membawa modal akhlak yang besar, akhlak yang mulia ini untuk mempergauli orang-orang yang maaf-maaf belum sampai padanya ilmu alias jahil tentang agamanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, akhlakul karimah ini sesungguhnya buah dari ilmu agama yang kita pelajari. Sehingga tidak boleh memisahkan antara manhaj, akidah dengan akhlak dan adab. Jangan dipisahkan. Yang penting kan akhlak, akidahnya bagus, tidak. Yang penting kan manhajnya bagus, tidak. Semuanya harus bagus. Manhajnya iya, akidahnya iya, akhlak, perangai dan perilakunya juga iya. Inilah yang kita sebutkan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in terdepan di dalam mengamalkan ayat ini menjadi orang yang terbaik dengan agamanya. Buat diri mereka dan menjadi terbaik dengan agamanya di hadapan orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk akhlak yang baik dan perangai yang bagus yang kita perlakukan manusia dengannya, yaitu di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan-ucapan sadid, ucapan-ucapan yang baik. Tatkala engkau dicela, dicerca, direndahkan, dihinakan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang syariat ini, Allah memerintahkan waqalu qaul na'am waqalu salama. Ucapkan ucapan yang mengandung keselamatan buat mereka. Ayo mintakan dia doa, hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Qaulan sadida, dengan ucapan yang baik. Sampai Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk kemudian berangkat mengucapkan kalimat, mendakwahkan kepada penjahat kelas kakap, kafir, diktator, Fir'aun laknatullah alaih, wa kullahu qawlan layyina. Ucapkan. Ucapkan kepadanya itu dengan kalimat layyin yang lembut, kata Allah Azza wa Jalla Tujuannya apa menggunakan akhlak yang mulia dan tutur kata ini? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Punya dampak. Punya nilai. Kalimat yang layyin, yang lembut diucapkan kepada orang yang paling penjahat di muka bumi ini. Siapa yang menyebutkan bahwa ucapan layyin ini akan berguna terhadap orang yang penjahat kelas cakap Allah Azza wa Jalla la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mengucapkan kaulan layyina, ucapan barakallahu fikum yang lembut. Maksudnya adalah jadikan modal tutur kata yang baik bersama masyarakat kita. Tentu pertama kali istri kita. Dalam kehidupan skup masyarakat kecil, keluarga kita, barakallahu fikum, biasakan diri untuk mengucapkan ucapan yang baik. Kalimat-kalimat yang sejuk, barakallahu fikum, didengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana sakitnya seorang istri kalau dia sudah berkhidmat sedemikian rupa fil bait di rumah, sudah ini sudah itu, lelah dan capek, lalu kemudian mendengar kata-kata yang tidak enak, mencela misalkan ya apa namanya hasil masakannya ini itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus berupaya untuk selalu mengucapkan qaulan sadida yang baik, yang bagus, yang memasukkan kegembiraan, kesenangan barakallahu fikum kepada siapapun juga. Termasuk barakallahu fikum kepada istri kita, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Terkait dengan ucapan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in, in fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling cinta-mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling cinta-mencintai. Akan saling cinta-mencintai. Apa? Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Absus salama bainakum. Sebarluaskan salam di antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barakah, buah yang akan diperoleh melalui ifsa'us salam. Menyebarluaskan salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapa yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Sebarluaskan salam. Akan muncul tahab ini. Dengan menebarkan salam ini akan terwujud tahab. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba. Mungkin seorang preman. Ya, perbuatannya sudah kita tahu. Bagaimana sikap premanisme di pasar, di ini. Tapi coba ucapkan salam padanya. Coba. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Tambah. Ketemu. Salam. Barokah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk akhlak. Kita pergauli manusia itu dengan pergaulan yang baik. Dengan lisan kita barakallahu fikum. Termasuk dalam ucapan qaulan sadida. Melaksanakan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita disuruh barakallahu fikum. Untuk melakukannya ifsa'us salam. Menyebarluaskan salam barakallahu fikum. Di antara ma'alaman arabta yang ku kenal ikhwanuna barakallahu fikum. Dan juga alaman lam ta'arif. Yang ku tidak kenal dia seorang muslim. Assalamualaikum. Ketemu di mana barakallahu fikum. Betapa sejuknya seorang muslim mendengar walaupun dia tidak paham. Apa toh arti salam itu? Assalamualaikum. Semoga Anda mendapatkan keselamatan. Dia jawab, Waalaikumsalam. Semoga atasmu, atas kalian, keselamatan. Masyarakat kita kayaknya tidak paham apa artinya. Namun Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan nilai yang akan didapatkan. Yang akan diperoleh dari gemar ifsa'us salam. Menyebar luaskan salam barakallahu fikum. Akan menumbuhkan ini. Apalagi yang kita bawa di belakang kita ini. Sesuatu yang besar. Dakwatul tauhid. Wa dakwatullah. Dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kita yang terdepan di dalam mengamalkan, memperlakukan manusia atau bergaul dengan mereka dengan gemar mengucapkan barakallahu fikum assalam. Ifsa'us salam termasuk dalam kalimat qulu qawlan sadida. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum cara bergaul di tengah-tengah manusia. Sampai Nabi alaihi salatu wa ini dengan lisan. Dengan perbuatan barakallahu fikum. Dengan perbuatan rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memberikan hakul muslim ala muslim. Kalau dia sakit, kita datang untuk menjenguknya. Ya, kita datang untuk menjenguknya. Kalau dia mengajar sesuatu yang mungkin tidak ada padanya maksiat, kita temui ajakannya. Barakallahu fikum. Kalau kemudian ada kematian, juga kita terlibat di dalamnya. Sebagai hakul muslim alal muslim. Begitu seterusnya. Yang diperintahkan kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk mengamalkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Di dalamnya adalah al-ihdar. Memberikan hadiah. Di saat mendapatkan kecukupan nikmat. Tarulah kita barakallahu fikum dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla rezeki. Ketika kita kesempatan membeli majalah syariah, majalah ini, majalah itu. Ini adalah pintu hidayah. Beli dua. Mungkin ada rezeki di saat itu. Berikan ke Pak Dusun. Misalkan. Bahwa Pak Dusun ada buku bacaan. Mungkin bisa nanti jadi bahan untuk khutbah Jumat. Untuk ini. Misalkan. Barakallahu fikum. Ke Pak RW-nya. Immanuel kepala desanya. Kita berharap. semuanya ini menjadi jembatan. Ketika ada di masyarakat kita misalkan butuh bantuan dan kita punya keahlian padanya, ya, sebagai perawat atau sebagai dokter, ringankan tangan. Kalau kebaikan yang kita lakukan ini menjadi wasilah perantara orangnya mendapatkan hidayah, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Jika seseorang Allah berikan hidayah dan taufik melalui tangan engkau, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, dengan perilaku, dengan tutur kata, seseorang tertarik untuk kemudian belajar agama, lalu mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, usaha satu orang ini lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Onta-onta merah di saat itu, masa Nabi alaihissalatu wassalam, termasuk harta yang bernilai tinggi, barakallahu fikum. Seseorang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki harta benda onta-onta merah. Ya kalau sekarang ya mungkin lebih baik dari memiliki pesawat atau memiliki dunia jabatan yang paling tinggi atau dan semisalnya. Satu orang mendapatkan hidayah melalui kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tahajjau tahabbu. Langkah yang lain untuk menumbuhkan saling cinta mencintai adalah memberikan hidayah. Ini punya asar yang memberikan, memberitahukan kalau hadiah menghadiahi ini memiliki asar pengaruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalau saling tabadul dalam masalah hadiah ini menumbuhkan kecintaan, barakallahu fikum. Nah, kalau kita rangkum ini semua, maka termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia dan besar adalah bazlun nada, membantu apa yang bisa kita untuk membantunya, barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita berniatkan untuk dakwatu ilallah azza wa jalla, maka ini adalah bagian dari dakwah yang besar, bagian dari nusrah, menolong dan membela agama Allah azza wa jalla. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala pernah berpesan kepada kita semuanya. Kata beliau, al-mujtama' la yusa'iduna 'alal khair. Masyarakat kita memang tidak menopang kita ini untuk berjalan di atas kebaikan. Di kesempatan yang berbeda, beliau mengatakan al-mujtama'u ra'sumalina. Masyarakat ini adalah ra'sumalina, modal usaha kita. Berarti apa yang kita harus perbuat? Dari satu sisi ini, di sisi yang lain ini ra'sumalina, modal kita. Disinilah letaknya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini dia. Kebagusan akhlak seseorang terhadap sesama dalam hal bazlun nada, siap mengorbankan apa yang dia miliki. Dia memiliki ilmu, dia memiliki wejangan, dia memiliki bimbingan, dia memiliki harta benda, dia memiliki tenaga, pikiran, diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Kalau sekiranya kita sudah terpanggil untuk ke arah demikian, yang pertama kali mendapatkan keuntungan adalah kita sendiri. Karena Nabi alaihissalatu wassalam yaqul, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang berupaya, yang berusaha melepaskan saudaranya dari hal kesulitan, malapetaka yang melilitnya, yang menimpanya, maka Allah akan bebaskan dia dari malapetaka kelak di akhirat. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung besar? Maka dialah yang mendapatkan keuntungan besar. Barakallahu fikum. Man satara musliman, contoh, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Untung. Siapa saja yang menutup aib saudaranya se-muslim, kekurangan dia temukan misalkan, ditutupi, dijaga, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Untung. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bantuan, pertolongan Allah selalu menyertai seseorang hamba di saat hamba ini gemar, di saat hamba ini selalu berada dalam kondisi menolong saudaranya, Allah akan selalu menolongnya. Untung. Keuntungan besar, barakallahu fikum, yang didapatkan. Dan tentu liyajziyahum ahsana ma kanu ya'malun, Allah pasti akan membalas dengan lebih baik dari karya kita sendiri. Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan lebih baik dari apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Allah akan mengganjarnya dengan yang lebih baik dari apa yang kita korbankan. Allahu Akbar. Berarti kita harus berupaya. Badlun nada. Apalagi kalau sudah berbicara tentang dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Saya berakhlak, memperbaiki akhlak, memperbagus perangai, bergaul bersama manusia. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Anda ini sedang menolong agama Allah. Engkau sedang membela agama Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, keuntungan. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Keuntungan besar, barakallahu fikum, dari Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, Allah akan membalas nilai, memberikan nilai lebih besar dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita korbankan, lebih baik dari apa yang kita berikan dan apa yang kita telah keluarkan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang pertama, badlun nada, termasuk akhlak yang agung dan mulia terhadap barakallahu fikum sesama, tahammulul adza. Tahammulul adza artinya menanggung beban disakiti kita. Kan masyarakat ya kita jumpai bermacam-macam. Ada orang yang perangainya ini tidak mengerti ilmu, dia berlaku kasar. akhlaknya barakallahu fikum. Kalau kita tahammulul adza, memikul beban ini, mesti kita akan berbuat wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lisan kita jaga, wa qalu salama disapa begini, mungkin assalamualaikum, buang wajah misalkan. Iya. Pernah dulu barakallahu fikum, di saat awal-awal dakwah ila Allah azza wa jalla, orang yang sangat-sangat benci terhadap dakwah, terutama di ma'had, barakallahu fikum, di saat itu. Saya diberitahu waktu itu ini dia, yang dulu mau menyerang pondok pesantren. Tapi lewat ketemu dia. Assalamualaikum. Dibuang wajahnya. Ada yang satu termasuk dari barisannya. Assalamualaikum. Diludahi. Sudah jalan. Besok ketemu. Assalamualaikum. Masih buang wajahnya. Ketiga kalinya ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tada. Tapi terus dengan berulang-ulang. Berulang-ulang, berulang-ulang. Dari nunduk dia mengucap salam pada berbeda, dia mau melihat. Keberikutnya, dia mau senyum. Sampai alhamdulillah, dia senang terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla. Harapan kita, sejelek-jeleknya orang, kalau mendengar siraman barakallahu fikum, air yang sejuk, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Cuma karena salam, lunak hatinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan tahammul adza, kita menanggung beban, di saat kemudian disakiti, insya Allah akan melahirkan, apalagi kalau kita niatkan di belakang ini, untuk dakwatu ilallah azza wa jalla. Sekarang dia tidak suka, dia benci, dia ini, suatu saat. Jika engkau menjadi penyebabnya, dia senang kepada kebaikan, berarti engkau punya bagian yang sangat besar. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Man dalla ala khair falahu mitlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tahammul al-adha. Dan ini memang berat, barakallahu fikum. Di saat kita membawa perbuatan orang yang menyakiti, kita pikul, memang berat. Tapi hikmah dan nilai di belakangnya adalah besar. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan demikian. Untuk membalas kebaikan itu, kejelekan itu dengan kebaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah sebutkan sebuah pujian yang tinggi terhadap orang yang mampu kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan pengaruh dari marahnya. Dia tahan. Marah iya. Tetapi dia tahan jangan sampai marahnya ini kemudian berdampak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau menahan ghadab, itulah yumkin. Tak bisa menahan marah lo. Tapi menahan akibat marah ini bisa. Menahan setelah marah akan ngambil kayu, mulutnya akan mencela, mencerca, menjatuhkan. Iya. Ini bisa ditahan. Nah, inilah yang dimaksud kata beliau dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa ash-shadidu bi sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Ketika dia marah, dia tahan. Tahan buah konsekuensi marah ini kan akan mencela ini, akan berbuat dengan tangannya, dengan kakinya, dengan segala badannya. Kalau sudah marah, ditahan. Dia tahan. Indal ghadabi. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tahammul adza. Sampai disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pujian al-kazimin al-ghaidha. Lebih berat lagi sudah kazimin al-ghaid al-afin alinna. Sudah menahan berjuang dengan perjuangan yang hebat. Lalu memberikan maaf. Memberikan maaf barakallahu fikum kepada yang berbuat jelek. Ini berat. Ya, kalau orang Jawa kan, kalau diinjak kakinya, kok dia yang minta maaf? Gimana? Bahasanya? Terinjak kakinya. Hah? Kalau timuran, ya, enggak begitu. Barakallahu fikum. Lain lagi. Ya, timuran lagi, lain lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang sudah menyakiti, memancing marah kita, kita tahan. Setelah itu, disuruh berikan maaf. Memang besar. Makanya tidak ada yang memperolehnya yang besar ini, kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Ini yang mendapatkan nilai yang besar itu ya buat mereka-mereka ini. Barakallahu fikum wal kadhimin al ghaidh wal afin annas. Lebih lagi perintah Allah Azza wa Jalla membalas kejelekannya dengan kebaikan. Memaafkan saja berat. Ya wis, ana maafkan sampean. Tetapi jangan lewat depan rumahku ya. Nah. Kok memaafkan? Memberikan maaf kok ngancem? Ya kan kelasnya kita loh ya. Barakallahu fikum. Kalau kelasnya a'immatuna, sebelum datang minta maaf, saya sudah maafkan. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Diperlakukan oleh khalifah di saat itu barakallahu fikum Bani Abbasiyah disiksa dengan para al-gojo luar biasa ya al-gojo nyemeti Imam Ahmad rahimahullah barakallahu fikum. Tapi di situ ada akibat semuanya ini diperlakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Di saat kemudian al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ditolong dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terhinakan dan direndahkan ahlul bid'ah wal ahwa tersebut di saat itu. Kembali ke kota Baghdad. Datang dokter untuk kemudian memperbaiki ya, bekas kematian yang sudah tidak lagi halus badannya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dinukilkan dari ucapannya bahwa saya akan memaafkan siapapun yang telah berbuat memukul maksudnya, kecuali mereka yang ahlul bida'i wal ahwa yang tidak dimaafkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. A'immatuna belum diminta maaf padahal sudah diperlakukan zalim, dia lebih dahulu memberikan maaf. Itu mereka. Kalau kelas-kelasnya kita itu kan begitu. Walaupun kita tidak mengucapkan ya, tapi ketemu lihat wajah, aku sudah maafkan ya lewat tubuh. Tapi enggak mau melihat wajahnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang masya Allah, kita dididik oleh syariat ini untuk berjiwa besar, berjiwa mulia, barakallahu fikum. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Melalui belajar ilmu agama, melalui barakallahu fikum pendidikan ilmu agama dan mengamalkannya, kita berharap dari Allah Azza wa Jalla pendidikan-pendidikan besar itu kita masuk lulus barakallahu fikum padanya. Walaupun berat sekali iman kita, kita jauh dari para ulama barakallahu fikum, iman kita tantangan hidup yang begitu besar, jelas-jelas mempengaruhi sikap watak kita, kepribadian kita rahimani wa rahimakumullah. Tapi kan tetap kita berada dalam kondisi berusaha. Inilah kondisi yang harus dipertahankan. Berusaha jatuh, bangun lagi. Berusaha lagi, jatuh, bangun lagi. Kondisi usaha inilah yang harus kita jaga dan pertahankan. Barakallahu fikum. Disinilah manfaatnya kita terus menghadiri majlis ilmu. Kita dekat dengan teman-teman kita yang soleh. Dekat dengan ustadz-ustadz yang memberikan wejangan. Yang terus memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Semangat untuk belajar. Karena masa depan ini buat ini yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buat mereka-mereka inilah. Barakallahu fikum. Ada orang yang telah berkecimpung dalam dunia, sudah levelnya tinggi, nanti sadar nyesalaku. Misalkan ketemu penyesalan yang ada. Tapi adakah orang ketika dia terus istiqomah dalam amal soleh, menjaga ilmunya, kemudian menyesal di akhir? Karena mereka lah yang memiliki masa depan yang cerah. Barakallahu fikum. Karena dunia ini akan diwariskan atau diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka-mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-sahiha la'istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim la wa la yumakkinanna lahum dinahumul wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Janji-janji masa depan yang cerah buat orang-orang ini dia. Harus terus bersemangat berjuang. Bersemangat barakallahu fikum berjuang memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, melibatkan di dalamnya dengan kemampuan apapun dan bagaimanapun. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun andil di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kalau kita berniat untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, insyaallah ada kesadaran untuk menerima gangguan, rasa sakit di perjalanan ini yang mungkin datang dari annas yang jahil, yang tidak tahu agamanya, yang tidak berakhlak yang bagus, yang tidak terdidik ini, berniat untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tahammul, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran dan nilai. Barakallahu fikum. Yang terakhir, akhlak yang bagus bersama manusia adalah kafful adza, menahan diri dari berbuat mengganggu dengan apapun, barakallahu fikum, bentuk gangguan tersebut, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan barakallahu fikum isyarat kita, barakallahu fikum. Masuk juga tidak boleh seorang suami seenaknya jadi pemimpin, direndahkan istrinya, dihinakan istrinya, dianggap wah tidak punya apa-apa, apalagi kalau istrinya dari kalangan ya wanita yang miskinah misalkan, wah diremehkan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, disakiti, disindir, atau sebaliknya, istrinya orang kaya, suaminya dari orang yang miskin, wah sedikit disindir. Ya, yeah. Barakallahu fikum. Ini adalah akhlak yang jelek. Kita harus menahan perbuatan mengganggu. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadi, min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang bagus adalah muslim yang menahan lisannya untuk menyakiti muslim yang lain. Muslim yang baik adalah muslim yang menahan tangannya dari mengganggu, menyakiti orang lain. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku muslimin dan muslimat, tulabul ilm, kita belajar ilmu agama, kita mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita berharap dengan ini semua Allah titipkan pada diri kita akhlak yang mulia dan agung. Akhlak ini ada yang bersifat sebuah jiblah dari Allah Azza wa Jalla, pemberian memang dari Allah Azza wa Jalla. Orang ini bawaannya lembut, tawadu, pemberian langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang itu melalui kasab, melalui usaha, upaya. Dia mendidik, dia membina, dia barakallahu fikum, ya, membenahi dirinya sendiri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dari tawadu, kemudian sabar, bertutur kata yang baik, berperilaku yang bagus. Ini semuanya ternyata barakallahu fikum harus kita usahakan. Nah, dengan kita menyadari diri kita sendiri, kelemahan sini, kelemahan sana, insyaallah melalui ilmu agama yang kita pelajari akan dibantu untuk menambelnya, memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang diri sendiri, nah ini yang berbahaya. Banyak orang yang terkenal tawadu, tersinggung sedikit, waduh beringasnya nemen, kasar. Orangnya tawadu kita kenal. Ketika dirinya disinggung, ada sesuatu hajat kemauan dia, kemudian dihadang tarulah, atau diterimpeti tarulah, tua mulai ngamuk. Barakallahu fikum. Terus kemana ilmunya? Inilah. Di saat kita mengenali diri kita sendiri. Kita terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan. Ya, terus mengingat kekurangan kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Atau mungkin sebelum tidur, kita mengingat kesalahan dan dosa, akhlak-akhlak yang kita muncul dari kita munculkan. Kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kita terus dibantu selalu oleh Allah Azza wa Jalla, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, untuk kemudian selalu dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah dalam bingkai syariat, kemudian diuji selalu dalam bingkai syariat, bisa diberikan kesenangan, tidak keluar dari bingkai syariat, dan begitu seterusnya. Semoga apa yang kita usahakan, belajar ilmu agama, menopang semuanya untuk belajar ilmu agama, menganjurkan istri kita, menganjurkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, semoga usaha yang besar ini menjadi usaha hasil yang akan menjadikan kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari diri dan syaitan. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته